بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang masih pada episode kali ini ke-74 kita masih membahas tentang tayamum, dan insyaallah episode 74 ini adalah bab yang menyelesaikan masalah tayamum. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, ahlan fa syirikar, ahlan syazul kifli. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Ya, memang agak telat nih hari ini. Law lam yajid far'un law lam yajid al-junubu aw al-muhdithu illa ma an la yakfihi wajib alaihi isti'maluhu ala sahih. Faru'un, cabang masalah dari apa yang kita bahas tentang tayamum. Lau lam yajidil junubu, kalau seandainya lam yajidil junubu, orang yang junub tidak menemukan, awil muhdisu, atau orang yang berhadas tidak menemukan, illa ma'an, kecuali air, la yakfihi, yang tidak cukup. Wajib alaihi istimaluhu ala sahih, wajib bagi dia untuk menggunakan air tersebut ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah masalah yang berkaitan dengan kaidah fikih namanya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ada kaidah fikih al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi ini kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, law lam yajid al-junubu aw al-muhdisu illa ma an la yakfi. Kalau seandainya orang yang junub atau orang yang berhadas datang waktu salat, dia mau salat dan dia tidak punya air kecuali airnya dikit. Dan air sedikit ini tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban wudhunya atau kewajiban mandinya. Apa yang harus dijadi, katakanlah dia berhadas. Dan hadasnya itu membutuhkan air paling sedikit satu gelas. Katakanlah gitu, paling sedikit dia butuh satu gelas untuk membasuh empat anggota wajibnya. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Akan tetapi yang dia punya hanya 1/3 dari gelas tersebut. Sedikit. Dan dia sudah selesai minumnya. Artinya dia sudah bukan orang yang sedang haus. Maka wajib alaihi istimaluhu ala suhi. Dia wajib menggunakan air yang sedikit itu. Karena kaidahnya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Tapi kan sedikit Ustaz, jadi tidak, kalau sedikit air yang tidak cukup kan tayamum, tidak berarti kalau ada kebolehan tayamum berarti sesuatu yang bisa dilakukan itu menjadi gugur. Jadi kesulitan tidak boleh menggugurkan yang mudah gitu. Kalau ada yang mudah bisa dilakukan maka itu harus dilakukan, jangan sebab karena ada penggantinya itu tayamum kemudian seluruhnya jadi tayamum. Tidak. Kalau memang dia punya air yang tidak cukup, yang cukupnya katakanlah cukupnya buat muka doang, ya maka dia wajib pakai itu. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah yang bisa dilakukan itu tidak boleh gugur hanya dengan kesulitan yang akan dikerjakan, yang akan datang. Wajib isti'maluhu ala sahihi, wajib dia pakai air tersebut ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wajib tayamumu, dan setelahnya dia wajib bertayamum wajibu dan wajib tayamum, bertayamum lil baqi, untuk sisa anggota tubuhnya yang tidak terbasuh karena airnya kurang gitu. Dia punya air cuman sepertiga dari isi gelasnya, itu hanya cukup untuk membasuh muka dan setengah daripada tangan, katakan demikian. Berarti ada setengah dari tangan kanan dan tangan kiri, kemudian pala kaki yang tidak kena air. Dan itu yang sulit, maka itu diganti dengan tayamum. Tapi air yang cukup untuk muka enggak boleh gugur, dia tetap harus basuh mukanya. Al-maisur, sesuatu yang mudah, la yaskutu bil ma'sur, tidak boleh digugurkan hanya karena ada kesulitan. Itu kalau dalam bahasa lain, ma la yutraku kulluhu, ma la yudraku kulluhu, ma la yudraku julluhu, la yutraku kulluhu. Gitu. Jadi harus tetap air digunakan. Nah, maka sisanya bertayamum. Kenapa enggak langsung tayamum aja? Ustaz, ya tadi. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jangan karena ini sesuatu yang ada keringanan untuk tayamum, kemudian semuanya jadi boleh tayamum. Tapi tidak, air yang ada itu digunakan secukupnya atau sebisanya. Emang bisanya cuma muka, ya muka aja. Wa yajibu tayamumu lil baqi, dan dia wajib bertayamum sisanya untuk sisa anggota itu. Jadi ketika dia basuh muka, setelah itu ya dia tayamum lagi dengan tanah. Walau lam yajid illa turaban la yakfi. Kalau seandainya dia tidak menemukan, walau lam yajid, kalau seandainya lam yajid dia tidak menemukan illa turaban la yakfi, kecuali hanya debu tanah yang tidak mencukupinya untuk tayamum. Sahab anna rajulan, katakanlah seorang berada pada padang salju, ya. Enggak ada debu tanahnya, salju, dan saljunya masih keras semua. Kalau ditungguin untuk mencair bisa 2 hari, 3 hari, katakanlah demikian. Debu tanah yang ada hanya pada kantong bajunya saja. Kantong bajunya ternyata ada debu tanah, dikeluarin itu cuman dikit, cukup untuk mukanya doang gitu. Cukup untuk mukanya doang. Atau orang yang di penjara bisa saja kan, Mas Jun, orang yang diikat badannya dia nggak bisa bergerak ke sana kemari, yang bisa dia ambil hanya tanah yang ada di sekitarnya itu, ya cuman cukup untuk mukanya doang, katakanlah. Turaban la yakfi, debu tanah yang tidak cukup untuk seluruh anggota tubuh wajib tayamum. Wajib istimaluhu ala al-madhab, maka dia wajib menggunakan debu yang tidak cukup itu untuk bertayamum ala al-madhabi, menurut pendapat yang madhab. Wa kadza, dan jadi itu kaidahnya al-maisur, kaidahnya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilakukan, yang mudah untuk dilakukan, tidak boleh gugur hanya karena ada kesulitan. Gitu. Yang sulit, biarin sulit. Tapi yang mudah, kerjakan yang mudah. Gitu. Airnya ada cuma secukupnya muka, basuh mukanya. Debunya tanah cuma cukup untuk satu tangan, satu tangan. Wa kadza law kana 'alaihi najasat. Begitu juga, law kana 'alaihi najasat, kalau seandainya di badannya atau di bajunya ada najis. Fawajada minal ma'i ma yaghsilu ba'daha wajaba ghusluhu 'ala al-madhhab. Fawajada, dan kemudian dia menemukan air, ma yaghsil ba'daha, yang bisa membasuh sebahagian daripada najis tersebut. Wajaba ghusluhu, maka dia wajib membasuh najis, membasuh sebahagiannya gitu. Jadi kalau memang air cukup buat sebahagian, sebahagiannya basuh. Enggak ada masalah. Falau kana muhdisan au junuban, kalau seandainya dia dalam keadaan muhdis, berhadas, au junuban, atau dalam keadaan junub, au alaihi najasah, atau ada di atas badannya atau di bajunya itu najas, ada najis. Wa wajada ma yakfi ahadahuma, dan dia menemukan air, wa wajada ma yakfi ahadahuma, yang cukup ahadahuma, yang cukup untuk salah satu keduanya saja. Dia berhadas, katakanlah dia berhadas, hadas kecil. tapi di atas badannya itu juga ada najis. Dia dapat punya air cuman sedikit gitu. Ini kalau dipakai buat basuh najis nggak bisa wudu. Tapi kalau dipakai buat wudu najisnya masih ada gitu. Itu. Jadi wa wajada ma yakfi ahadahuma, dan dia menemukan air yang cukup untuk salah satunya aja. Entah itu buat berhadas untuk buat wudu atau dia buat bersih najis. Entah dia buat mandi atau dia buat bersih najis. Wajib ghusluhu, maka dia wajib ghasalan najasata, maka yang harus dilakukan adalah ghasalan najasata, dia wajib membasuh najisnya, menghilangkan najis, tsumma tayammam, kemudian dia bertayamum. Kenapa didahulukan basuh najis dibanding dia wudu? Li'anna najasata, jawabannya li'anna najasata la badala laha, karena yang namanya najis la badala laha, enggak ada penggantinya. Membersihkan najis itu ya cuma satu, najisnya harus hilang. Najis harus hilang bagaimana? Ya dengan air. Enggak ada penggantinya selain itu. Sedangkan tayamum, sedangkan wudu atau mandi janabah ada penggantinya apa? Yaitu tayamum gitu. Maka ketika punya air cuma segelas, ini dipilih mau bersihin najis apa mau wudu. Kalau dipakai buat wudu, dia enggak bisa bersihin najis, akhirnya sholat ada najis badannya kan begitu. Tapi kalau dia bersihin najis, hilang najisnya, tapi dia enggak bisa wudu. Mana yang lebih utama? Bersihin najisnya, basuh najis, hilangin najisnya dengan air. Karena kalau dia berwudu dengan air, kemudian airnya habis karena sebab wudu, dia enggak bisa basuh, dia enggak bisa ngilangin najis. Padahal najis satu-satunya cara adalah dengan menghilangkannya. Aroma, rasa dan baunya dihilangkan dengan apa? Dengan air. Sedangkan wudu, kalaupun kita enggak wudu, airnya kita habisin buat bersihin najis, wudu masih bisa ada gantinya, itu tayamum. Maka dahulukan bersihin najisnya gitu. Li'anna najasata la badala laha, karena najis itu tidak ada penggantinya. Walau jazal musafiru bima'in fil waqti falam yatawadda minhu falamma ba'uda anhu tayammama wa sara jaza. Nah, ini gini artinya nih. Walau jazal musafiru bima'in fil waqti, kalau seandainya seorang musafir jaza itu ngelewatin. Jadi dia lagi jalan musafir jaza, dia melewatkan bima'in, ada sumber air, dia lewat lagi musafir, dia lewat fil waqti, di ketika itu apa namanya? Ya ketika itu dia lagi lewat, dia nemu ada sumber air. Falam yatawadda, tapi dia enggak wudu. Karena dia enggak butuh wudu, karena belum masuk waktu sholat mungkin, atau dia sudah sholat di waktu sebelumnya gitu. Falam yatawadda minhu, dan dia tidak berwudu dari sumber air tersebut. Falamma ba'uda, kemudian karena sedang berjalan, falamma ba'uda, ketika itu sudah mulai jauh, sumber airnya jauh, tayammama, maka dia boleh bertayamum. Jadi musafir tidak mesti balik lagi. Ia tentukan kondisinya kembali kepada kondisi di mana orang musafir dengan air di pertemuan-pertemuan awal tentang bab tayamum ini ya gitu. Jadi yang jauhnya, jarak jauhnya sehingga membuat waktu sholatnya sudah keluar. Dia lewat tadi di sumber air, dia lewat sungai katakanlah, atau dia lewat ada sumur. Dia lewat kemudian dia enggak wudu karena dia rasa ada waham di otaknya bahwa nanti di seberang sana masih ada sumber air kan gitu. Dia lewat begitu jadi enggak wudu. Ternyata di sana sumber airnya enggak ada juga. Padahal waktu sholat sudah masuk dan sumber air yang udah dilewatin itu udah jauh. Nah, itu enggak perlu dia balik lagi. Tayammama, dia bertayamum, wa shalla, dan dia sholat, jaza, itu boleh. Maksudnya sholatnya sah, wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengganti atau mengulang sholatnya yang tadi, alal madhab, menurut pendapat yang disepakati oleh madhab. Walau lam yajid ma'an, kalau seandainya dia tidak menemukan air, wala turaban, dan juga tidak menemukan turab, tidak ada debu tanah yang dia pakai buat tayamum, fasahih, maka pendapat yang sahih, annahu yusalli lihurmatil waqti wa yu'in. Dia wajib sholat, sholatnya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu, wa yu'id, lalu kemudian dia ulang sholatnya di waktu dia menemukan air atau turab. Ini namanya faqidut tahuraini. Orang yang kehilangan tahuraini, dua media bersuci. Airnya enggak punya, tanah juga enggak ada. Seperti siapa yang tadi? Orang yang tinggal atau orang yang berada di hamparan es salju. Kan gitu. Airnya enggak ada. Nungguin cair lama. Kan gitu. Kemudian, apalagi tidak ada debu tanahnya. Dia seperti orang yang ini faqidut tahuraini. Faqidu tahura ini tuh pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ayat tayamum itu turun, ketika Nabi Muhammad lagi perang. Nah, salah satu istri Nabi Muhammad itu Sayyidah Aisyah. Jadi kan kalau Nabi Muhammad pergi perang tuh istri yang ikut diundi. Nah, waktu itu yang ikut perang itu Sayyidah Aisyah, ikut ya. Pulangnya waktu pulang itu Sayyidah Aisyah itu kehilangan kiladah. Kalungnya gitu, kalungnya hilang gitu. Orang lagi bebenah mau pulang gitu, lagi ngarek apa packing barang, ayo kita pulang. Sayyidah Aisyah bilang, kalau bahasa kitanya, mas, kalung saya hilang, gitu. Kalungnya hilang, dan kalungnya itu bukan kalung Sayyidah Aisyah, itu kalung minjem istri Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah kalungnya minjem, itu kalung Sayyidah Asma, salah satu istri beliau juga, istri Nabi Muhammad. Sayyidah Asma dipinjam sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya ke Nabi Muhammad, enggak mungkin kan membiarkan orang-orang berhenti sejenak untuk nyari kalung. Akhirnya berangkat aja rombongan. Cuma Nabi Muhammad mengutus dua orang untuk mencari kalung. Dan itu ayat tayamum belum turun. Ayat tayamum belum turun. Akhirnya dua orang ini mencari, tertinggal dari rombongan. Dia mencari kalung sampai akhirnya ketemu, datang waktu sholat dan dia bingung. Akhirnya enggak ada. Waktu itu ayat tayamum belum turun. Airnya enggak ada. Akhirnya yang satu sholat gitu ya, tanpa wudu. Yang satu lagi jalan enggak sholat. Sampai akhirnya nemu itu ada air, dia sholat gitu. Lalu dua-duanya kan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, proses inilah yang disebut dengan sholat lihormatil waktinya, sholat orang yang enggak pakai wudu tadi, karena dia enggak punya dua media bersuci. Air enggak ada, debu juga enggak ada. Lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Maksudnya kan kehormatan waktu itu, waktu sholat itu mesti dihormati. Dengan apa? Dengan mengerjakan sholat. Ya boleh, tergantung kondisi dia. Tergantung boleh dikosor, tergantung sholat dihormatil waktu ini, tergantung kondisi si dia. Apakah dia sedang musafir atau sedang dalam keadaan mukim. Karena musamuhli hurmatil waktu kan itu biasa. Bukan kondisi safar, bukan kondisi mukim. Tapi kondisi di mana dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Entah itu dia tidak punya faqidut tahuraini, atau dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Entah dia enggak bisa sujud, entah dia enggak bisa ruku, atau seperti orang yang di kendaraan aja gitu. Kalau Syafi'i gitu ya lebih luas. Tapi dasar ceritanya itu adalah faqidu tahuraini, orang yang enggak punya air ketika itu. Nah, air dalam sholat itu merupakan syarat sah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah sholat, kalau tidak memenuhi maka sholatnya jadi lihurmatil waqti. Sholat fardu ya, jadi lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Kenapa harus dihormati? Karena sepanjang waktu sholat itu tidak boleh kosong dengan sholat. Maka muslim wajib mengerjakan sholat. Akan tetapi dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Maka sholatnya itu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu agar dia terbebas dari dosa. Karena sepanjang waktu sholat, kalau muslim gak sholat dosa. Tapi dia untuk membebaskan dirinya dari dosa, dia sholat. Tapi sholatnya gak memenuhi syarat. Nah, maka itu sholatnya lihurmatil waqti wa yu'id. Maka sholatnya dikatakan wa yu'id. Maka dia harus ulang begitu. Dia harus ulang. Wa sholatuhu, dia ulang kalau masih di waktunya, dan dia qadha kalau sudah keluar waktunya. Wa sholatuhu tusafu bisihati. Tapi sholatnya tetap dikatakan sah. Akan tetapi keabsahan yang masih membutuhkan qadha lagi. Gitu. Wa sholatuhu tusafu bisihati. Sholatnya disifati atau dihukumi dengan sholat yang sah. Fa'idha qadira alal ma. Kalau kemudian dia menemukan air. A'adha. Dia ulang. Nah, gitu. Karena sholatnya lihurmatil waqti, tidak menggugurkan kewajiban, gitu ya. Maka ketika menemukan air, dia wajib ulang. kalau bisa dapat air wajib pulang. Wa in qadira 'ala turab. Nah, gitu. Wa in qadira 'ala turab. Kalau dia mampu menemukan turab, debu tanah. Bukan air nih ya, kondisi beda. Jadi kondisi di mana orang enggak punya air, enggak punya tanah. Kemudian dia sholat li hurmatil waktu. Jalan sekian waktu, jalan sekian meter, ternyata dia nemu air. Wajib dia ulang sholat yang tadi. Tapi kalau dia enggak nemu air, tapi yang dia temu adalah debu tanah. Gitu. Gitu. Falamma ba'udha bagaimana? Wa in qadira ala turab. Kalau dia mampu untuk mendapatkan tanah. Katakanlah dia bisa, orang di penjara. Dia bisa pecahin satu ini dan dia bisa menggapai tanah yang itu. Nah, gitu. Fahal yu'id, apakah dia wajib ngulang atau tidak? Nah, ini penting nih. Ini butuh apa namanya? Detail. Nuzir. Fahal yu'id, apakah dia wajib ngulang? Nuzir, maka dilihat, ditinjau, fihi tafsil, ada penjelasan, ada uraian. In qadira 'alaihi fi mawdhi'in yasqutu bihi al-qada' Adam. In qadira 'alaihi, kalau dia mampu menghadirkan debu tanah fi mawdhi'in, di tempat yasqutu bihi al-qada, di kondisi yang qada itu enggak butuh, qada itu gugur. Siapa yang kondisi di mana qada itu gugur? Itu bagi orang musafir. Karena dia adalah madinat adam wujudil ma, kan gitu. Kalau dia mampu menghadirkan debu tanah di kondisi yang mana dia enggak wajib qada, yaitu musafir, udah kita bahas tuh, yaitu kondisi musafir, aada, maka dia wajib ulang gitu. Dia debu, namun debu tanah dia wajib ulang. Wa illa, akan tetapi kalau dia menemukan debu tanah di kondisi yang mana dia adalah orang yang wajib qada gitu, fala yu'id, maka dia enggak wajib qada. Karena artinya orang yang hadir, orang yang mukim, dia berada di kondisi yang apa namanya, kondisi di mana yang qadha itu kan tetap wajib bagi dia dalam keadaan tayamum ya, dalam keadaan tayamum qadha kan tetap wajib bagi dia. Maka orang kayak gini nih enggak usah ngulang lah. Kenapa? Karena kalau ngulang dia sholatnya dengan tayamum, karena dia bisa ngambil debutan, dia sholat dengan tayamum. Tayamumnya itu kan bagi dia sholatnya juga enggak kuat, tentunya nanti dia harus ngulang lagi. Artinya kalau dia diwajibkan ngulang, akan terjadi daur nih, terus-terusan ngulang, terus-terusan ngulang, terus-terusan ngulang, kan begitu. Maka sudah tidak perlu ngulang lagi. Fa'id la fa'idata fi sholatin bitayamumin tu'ad, bitayamumin tu'ad. Karena tidak ada fa'idahnya. Fi sholatin bitayamumin tu'ad. Tidak ada fa'idahnya untuk sholat dengan tayamum diulang. Karena dia wajib ulang lagi nanti. Maka ketika dia sholat, sudah sholat li hurmatil waqti, kemudian dia dapat menghadirkan air di kondisi di mana dia mukim, yang mana emang dia wajib qadha, ya dia enggak perlu ulang. Karena kalau nanti dia ulang, dia akan wajib mengulang lagi terus-terusan. Akhirnya enggak beres-beres, maka selesai dulu sholatnya. Kecuali dia dalam keadaan musafir. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi kondisinya antara musafir yang biasanya ketiadaan air. Bal fi kalami ba'dihim, bahkan fi kalami ba'dihim, dalam perkataan sebahagian ulama madhab, maksudnya ashab syafi'iyah, ashabul wujuh, ma yaktadi adam al-jawaz, yang mengindikasikan tidak bolehnya mengulang bagi orang hadir itu, orang mukim. Jadi enggak boleh ngulang gitu. Itu kalau nemu debu ya, kalau nemu air kan wajib ngulang. Ini kondisinya kalau bisa menghadirkan debu, maka bagi musafir dia ulang, tapi bagi orang yang mukim dia tidak perlu ulang. Karena tidak ada gunanya bagi sholat dengan tayamum untuk diulang, karena bakal terus-terus diulang kan. Akhirnya enggak beres-beres. Mayak tadi adam al-jawaz, mengindikasikan tidak boleh diulang. Summa faqidul ma, kemudian orang yang tidak punya air, wa turab, juga tidak punya tanah, idza shalla, kalau dia salat, fa hal yaqra'ul fatihata idza kana junuban, apakah dia baca al-fatihah kalau dia junub? Gimana maksudnya nih? Ada orang junub, dia mau mandi enggak punya air, ayo nah, udah tayamum lah, ternyata tayamum dia juga enggak punya tanah kan gitu. seperti orang yang terikat, terpenjara, atau orang yang tinggal di udara, misalnya begitu, sedang berada di atas pesawat, atau dia sedang dalam keadaan di lapang es gitu ya. Dia nggak bisa nemu tanah, dia junub, maka kan dia harus sholat, sholat lihurmatil waqti tadi, sholat faqidu tohuraini, orang yang nggak punya dua media bersuci, sholatnya lihurmatil waqti. Nah, ketika sholat lihurmatil waqti ini, apakah dia wajib baca surat al-fatihah? Nah, karena ada dua kepentingan nih, dia junub nggak boleh baca al-quran, kan gitu ya, dia sholat wajib surat al-fatihah kan gitu, tapi dia junub, nah, kan jadi bingung nih. Kan dia nggak bertaharah, air nggak ada, turab juga nggak ada. Tapi dia wajib sholat sholat di rumah tilak. Cuman dia junub, boleh nggak dia baca surat al-fatihah? Kan al-fatihah al-Quran. Orang yang dalam keadaan junub tidak dibolehkan membaca al-Quran. Itu kesepakatan empat mazhab, gitu ya. Muqtada kalamur Rafi'i, indikasi perkataan Imam Ar-Rafi'i atau maksudnya inti dari perkataan Imam Ar-Rafi'i. Fi hadza dalam masalah ini fi bab tayamum di bab tayamum annahu la yaqra'uha, bahwasanya orang tersebut la yaqra'uha, tidak baca surat al-fatihah. Ini tambahin lah ya. Ada beberapa cetakan termasuk cetakan saya itu enggak ada la-nya. Annahu yaqra'uha, salah. Annahu la yaqra'uha. Bahwasanya orang yang tadi junub dan dia enggak punya air, enggak punya tanah untuk bertaharah ketika salat lihurmatil waqti, la yaqra'uha, tidak baca surat al-fatihah. Teman-teman kira-kira sama gak sama bukunya nih? Saya di saya gak ada laknya, maka tambahin laknya. Annahu la yaqra'uha, bahwasanya dia gak usah baca surat al-fatihah. Wa ya'ti bidzikri, dan dia ganti surat al-fatihah itu dengan zikir. Wa tabi'ahu an-Nawawi, dan pendapat ini diikuti oleh Imam Nawawi. Lakin akan tetapi shahahan Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan. Jadi di bab tayamum, nah, ada lahnya, berarti bagus. Cetakan saya malah enggak ada. Di DKI ada lahnya. Berarti Imam Nawawi di bab tayamum bilang enggak baca surat Al-Fatihah gitu, sama kayak Imam Ar-Rafi'i. Lakin shahahan Nawawi fi babil ghusl, akan tetapi Imam Nawawi dalam bab al-ghusl, dalam bab mandi, annahu yajib alaihi ayyaqra'aha, dia wajib untuk membacanya. Imam Nawawi di bab tayamum bilangnya enggak wajib, tapi di bab ghusl dia wajib, bilangnya wajib. Walau tayamama, pokoknya ada dua pendapat sini ya, gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya sholat ya wajib surat al-fatihah kan lidho, kalaupun dia dalam keadaan junub kan lidho roh. Dijangankan sholat, jangankan surat sholatnya aja kan nggak benar sebenarnya. Maksudnya sholatnya saja dalam keadaan junub yang dia tidak bertaharah kan dulu udah nggak benar gitu. Maksudnya ini kan di luar dari kondisi normal karena dia nggak punya air, nggak punya junub gitu. Kalau sholatnya saja yang aslinya nggak benar untuk dilaksanakan, kenapa al-fatihah jadi terlarang? Kan jadi sengah-sengah akhirnya. Kalau emang al-fatihah nggak boleh, mestinya sholat juga nggak boleh dong kan gitu. Kalau emang al-fatihah nggak boleh dibaca, ya sholat juga nggak boleh dikerjain karena dia dalam keadaan junub gitu. Maka Imam Nawawi benar nih, kan ya. Jadi walaupun dia dalam keadaan junub yang tidak bisa bertaharah, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, nggak bisa tayamum, ketika sholat lihurmatil waqti dia tetap harus baca surat al-fatihah. Walau tayamum, kalau dia bertayamum an janabatin, daripada junub. Jadi tayamumnya pengganti janabah. Summa ahdasa, kemudian dia berhadas kecil. Dia junub. Ketika turun ke kamar mandi, masuk kamar mandi enggak ada air. Dinyalain enggak ada air gitu. Ternyata emang mati lampu cukup lama gitu. Dan dia bisa tayamum, maka tayamum untuk pengganti junubnya. Setelah tayamum gitu ya, setelah tayamum ahdas. Kemudian dia berhadas. Hadas kecil. Haruma alaihi ma yahrumu alal muhdis. Haram bagi dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Wala tahrumul qira'ah, akan tetapi dia tidak diharamkan baca Al-Quran. Wala lubsu, dan juga tidak diharamkan diam fil masjid, di masjid. Gitu ya. Artinya kan dia tayamum itu untuk pengganti janabah. Maka hal-hal yang dilarang untuk orang janabah itu tetap dibolehkan. seperti baca Al-Quran, seperti junub, seperti diem di masjid. Itu kan larangan bagi orang yang junub. Tapi karena janabahnya sudah di cover dengan tayamum, dia boleh baca Al-Quran, dia boleh diem di masjid. Tapi hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas, tetap bagi dia nggak boleh. Kenapa? Karena dia berhadas, dan hadas kecilnya belum di cover sama tayamum. Dia kan junub, kemudian tayamum. Habis tayamum dia berhadas kecil. Maka hal-hal yang dilarang bagi orang berhadas kecil, dilarang bagi dia. Cuman kalau berhadas besar, sudah di cover, maka dia tetap boleh. Jadi ini ada ini ya, tafarrud. Tafarrudu al-janabatu wal-hadas. Dan itu kita sudah lewati di pertemuan tentang junub dan tahar, wudu. Bahwa bisa saja orang junub, gitu ya, tapi dia nggak berhadas kecil. Dia junub tapi dia nggak berhadas kecil. Seperti orang yang tidur dalam keadaan duduk dan tidurnya tuh keluar air mani. Tidurnya tidak membuat dia berhadas kecil karena tidur dalam keadaan duduk, tapi dia junub. Dia wajib janabah. Jadi ini kelanjutan daripada itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i sangat mungkin orang punya hadas besar tapi hadas kecilnya dia nggak ada. Sebaliknya juga dia terjaga dari hadas besar karena dia tayamum, tapi dia tertai hadas kecilnya masih berlaku. Maka dia nggak boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh orang yang berhadas kecil, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berhadas besar, karena dia hadas besar sudah di cover dengan tayamum. Dia boleh baca, dia juga boleh diam di masjid. Summa bi ru'yatil ma'i, kemudian dengan melihatnya air, dia junub, tayamum. Setelah tayamum, dia berhadas. Dia tetap boleh baca Al-Quran. Kemudian ketika itu, ru'yatul ma', dia baca, dia melihat ada air. Tahrumil qira'atu, maka haram. Karena ada air, maka tayamum yang tadi untuk kafir janabah batal. Karena itu, tahrumil qira'ah. Haram bagi dia baca Al-Quran. Wa kullu ma kana haraman, dan semua yang memang diharamkan bagi orang yang junub, hatta yaktasila, sampai dia mandi. Malam yaktarin, selama airnya tersebut tidak dibarengi bimani'in syar'iyyin, dengan penghalang yang sifatnya syar'i. Apa? Kal atoshi, seperti kehausan. Ada air nih, dia junub tadi udah tayamum, kemudian ada air, maka kan hasilnya batal tayamumnya. Tapi tayamumnya menjadi tidak batal kalau memang air tersebut dibutuhkan untuk aus, dia untuk minum. Maka dia tetap boleh baca Al-Quran. Al-hissi, atau penghalang yang sifatnya hissi, terlihat. Apa itu? Kasabun. Ada si air, cuman ada hewan buas yang nungguin. Au-aduin, cuman ada orang musuh. The PKI di PKI. Kalau nyebut aduin tuh enaknya juga PKI emang. Ada orang PKI yang jagain, yang kalau kita ambil air, kita bakal dibunuh. Kama taqadama, sebagaimana yang sudah telah lalu, kita bahas tentang ketiadaan air bagi orang yang boleh bertayamum. Wa nahwi dzalika, atau sejenis itu. Wallahu alam. Masalah. Wajadal musafiru ala tariqi khabiyatun musabbalah. Ketika seorang musafir wajada menemukan ala tariqi, di tengah jalan, khabiyah. Khabiyah itu apa? Bejana, gentong. Kalau kita sekarang nih banyak mukhabiyah di jalan, tapi buat cuci tangan corona gitu, di tengah jalan tiba-tiba kiri ada galon buat cuci tangan, itu khabiyah namanya. Musabbalah dan khabiyah ini, musabbalatun li syurbi, diwakafkan untuk, bukan diwakaf. Musabbalah itu artinya enggak diwakafin juga, karena musabbalah itu masih punya hak milik yang musabbil itu. Cuman pemanfaatannya di sabbal. Sabbal itu dari kalimat sabilillah, jalan Allah. Sabil, jalan Allah. Musabbalah digunakan pemanfaatannya untuk jalan Allah. Jadi diikhlaskan untuk orang yang pakai. Iya, musabbalah li syurbi, untuk minum. Disiapkan untuk jalan, maksudnya kata musabbilnya, hadza li syurbi, ini buat minum. Jadi siapapun orang lewat di sini silahkan minum. Musabbalah. Jadi musabbalah itu bisa untuk wudu, bisa untuk minum. Pokoknya tergantung musabbilnya mau apa. Tapi musabbil dengan wakaf beda. Kalau wakaf kan menghilangkan kepemilikan. Sedangkan musabbalah itu miliknya masih punya dia. Cuman pemanfaatannya itu yang disabilillahnya. Itu dari kalimat sabilillah. Sabil. Orang Arab nyebutnya sabil gitu ya. Jadi Allahnya hilang karena udah mafhum lah sabil gitu. Maka di musabbalah, paham ya, mudah-mudahan paham musabbalah itu pokoknya barang yang kemanfaatannya untuk umum, untuk jalan Allah, untuk ibadah. Dan itu untuk syurb, li syurbi. Ketika seorang musafir di jalanan nemu khabiyah, nemu bejana, gentong musabbalah, li syurbi, yang disabil, yang disabil untuk syurb, untuk minum, gitu. La yajuzu lahu ayyatawaddu, musafir itu enggak boleh berwudu di situ. La yajuzu lahu, tidak boleh bagi orang musafir tersebut ayyatawaddu'a minha, untuk berwudu dari air musabbalah tersebut, wa yatayammam, dan dia wajib bertayamum. Gitu. Li'annaha innama tudu'u li syurbi, karena air musabbalah tersebut tudu'u li syurbi, itu ditaruh disabil di situ li syurbi, untuk minum. Kada dzakarahu al-mutawalli, itulah yang disebutkan oleh Imam al-Mutawalli, tatimmah al-ibana, pengarang kitab Tatimmatul Ibana, ada di kitab. Jadi kalau kita belajar apa namanya muqaddimah fikih Syafi'i, dijelaskan kan kitab-kitab unggulan dalam mazhab Syafi'i, salah satunya Tatimmatul Ibana, punyanya Imam al-Mutawalli As-Sa'di, Ar-Ruyani, dan juga Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani ini punya kitab apa namanya, saya lupa, Al-Bahr, Sahibul Bahr. Wa naqalahu 'anil ashab, dan ini dinukil dari para ashab Syafi'i. Wallahu alam. Jadi musabbalah itu kalau memang buat minum enggak boleh buat wudu gitu ya. Karena berarti kan dia telah membelokkan apa yang sudah diniatkan untuk sabilillah. Nah, itu maka itulah karena masalah ini juga dalam Syafi'i gitu ya, musabbalah itu harus benar-benar plek buat sabilillah sesuai dengan apa yang diniatkan oleh musabbil. Kalau dimanfaatkan untuk selain apa yang yang diniatkan oleh musabil, itu pemanfaatnya dosa tuh. Maka itu kan kita atau beberapa ulama guru kita tuh dari dulu membahas soal air ini, air apa namanya, air musola, air masjid. Boleh gak kalau orang sekitar masjid itu memanfaatkan air masjid, tapi dia nggak sholat di masjid? Gitu. Sholatnya untuk apa? Iya, buat dia mandi, buat dia kerja, buat macam-macam, tukang somai kan gitu, mampir ke musola sekalian nuker air kan, air buat cuci kan gitu. Itu kan air musabbal itu di musola, di masjid. Kalau ulama Syafi'i kan strik banget dalam masalah ini. Maka karena ini musabbal untuk wudu, untuk taharah, maka untuk taharah aja, nggak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Gitu. Dan itu masih diperdebatkan sampai sekarang begitu ya. Dan kita bersyukur alhamdulillah kalau kita diberikan kecukupan harta dan kecukupan juga media, sehingga kita enggak usah capek-capek ngambil air musabbal untuk kepentingan yang tidak dimanfaat, yang tidak diniatkan untuk musabbil. Artinya karena kita dicukupkan oleh Allah, ya kita punya air sendiri kan gitu kan, bersyukur. Nah, daripada kita air ikut orang-orang ngambil air ke masjid itu kan kecuali dalam keadaan darurat ya. Darurat semua sepakat boleh, ketika banjir besar atau apa namanya tidak menemukan sumber air, satu-satunya air yang bisa dimanfaatkan air masjid. Nah, itu kan dalam keadaan darurat, beda lagi. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Kita enggak bisa sambung karena waktunya udah kelamaan, sekaligus ini juga masalahnya udah beda nih. Kita masuk masalah najis insyaallah di episode yang akan datang. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatid, para kiai yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekeliruan, penyimpangan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi, jaringan pribadi yang saya punya, sebagaimana sudah dikerjakan, sudah dikoreksi oleh banyak beberapa teman yang mengikuti live atau juga mengikuti rekamannya. Saya sangat senang sekali jika ada apa namanya koreksian dari para pembaca sekaligus penikmat kajian kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.